Dan kali ini tak biarkan, tantarkan bersama Pancura dipanggil ada Via Valen. Rambutnya kok api-api ini? Rambutnya api-api ya, arek kene ya. Aduh, diremes tangan gue. Bisa sama lagu ini kita nyanyi bareng buat ibu-ibu Pantura. Bangun cinta. bersama Pantura Live Music. BD Happy Production.